بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan mulakhasnya di kitab kedua yaitu Qawaidus Sharaf sampai fasal yang ketiga al-ismu bin nadhari ila nawa'i. Namun sebelum kita lanjutkan saya ingin mengulangi malhudhah pada fasal sebelumnya. Karena menurut saya ini penting, kemarin pemahaman kita sepertinya kurang tepat dan kurang benar. Jadi kita ralat sedikit ya. Nah di malhudhah disitu dikatakan bimunasabatil kalam anil hurufil qamariyah wal hurufil syamsiyah. Mungkin barangkali sebagian kita beranggapan inilah alasan penamaan huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Jadi sebenarnya di sini muallif ataupun penulis bukan sedang menerangkan alasan kenapa dinamakan dengan alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah atau kenapa dibilang huruf syamsiyah ataupun huruf qamariyah. Namun yang dimaksud oleh muallif di sini bimunasabatil kalam anil hurufil qamariyah wal hurufil syamsiyah, pemahamannya adalah berhubungan lagi ngomongin soal huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, tajadurul isyarah ila sanatil qamariyah was sanatil syamsiyah. Jadi karena berhubung ngomong-ngomong soal huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, maka cocok buat kita bahas tentang tahun qamariyah dan tahun syamsiyah. Jadi ini nggak ada hubungannya ya, nggak ada kaitannya. Ini bukan penjelasan kenapa dinamakan qamariyah syamsiyah, nggak ada ya. Jadi di sini muallif bukan sedang ngejelasin itu, namun di sini dia hanya sekedar istidrad ya, atau melebar pembahasannya. Jadi karena berhubung ya, ngomong-ngomong soal huruf qamariyah, huruf syamsiyah ya, layak juga buat kita bahas tentang tahun qamariyah dan tahun syamsiyah, maksudnya tahun hijriyah dan tahun masehi ya, karena memang tahun hijriyah dikenal dengan tahun qamariyah, sementara tahun masehi dikenal dengan tahun syamsiyah ya, begitu ya. Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi bukan sedang ngejelasin ini ya, ngejelasin alasan kenapa dinamakan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Baik. Kita masuk ke al-fasl ats-tsalits. Al-ismu bin-nadhari ila naw'ihi. Jadi fasal yang ketiga ini kita membahas tentang isim ditinjau kepada jenisnya. Ya, saya pikir ini perlu kita perhatikan dengan seksama, di mana beliau mengatakan isim ditinjau kepada jenisnya. Beliau tidak mengatakan zat ditinjau kepada jenisnya. Ya, tapi yang beliau katakan adalah isim ditinjau kepada jenisnya. Di mana kita tahu isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsihi wa lam taqtarin bi zaman. Ya, ini kalimah yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu, tidak terikat dengan waktu, itulah isim. Nah, poin yang ingin saya fokuskan pada definisi isim tadi adalah kalimah. Jadi isim definisinya adalah kalimah. Kalimah adalah qaulun mufrad. Dan qaul adalah lafdzun wudi'a li ma'nan. Dan lafaz adalah sautun mustamil 'ala al-huruf al-hija'iyyah, 'ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah. Akan begitu. Jadi berarti isim itu adalah lafaz. Ya, berarti artinya isim itu adalah lafaz. Jadi yang sedang kita bahas di sini adalah bahasa. Bukan zat-zat yang ada di permukaan bumi ini. Ya, namun yang sedang kita bahas di sini adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf. Itu sebenarnya yang sedang kita bahas. Ini suara yang terkandung padanya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya yang sedang kita bahas ini adalah isim. Ya. suara yang terkandung huruf-huruf hijaiyah yang punya makna, yang disebut dengan kalimah, yang kalimahnya jenis isim, gitulah kira-kira. Nah, isim jika ditinjau dari sisi jenisnya, kata beliau, yang qasimu ila qismain. Ya. Jadi terbagi kepada dua bagian, yang qasimul ismu min nadhari ila naw'ihi qismain. Jadi isim ditinjau kepada naunya, ditinjau kepada jenisnya, itu terbagi kepada dua bahagian. Walau memang ternyata kedua kelompok, kedua bahagian tersebut namanya adalah muzakkar dan mu'annath. Nah begitu. Jadi apa maksudnya laki-laki dan perempuan? Ya ini hanya istilah saja sebenarnya. Ya, hanya istilah bagi jenis isim. Namun bukan berarti artinya isim itu punya jenis kelamin, enggak juga demikian, begitu. Ya. Intinya ini hanya istilah untuk isim. Jadi ada isim diistilahkan dengan mudzakkar di dalam bahasa Arab, ada isim yang diistilahkan dengan muannas. Nah, pembahagian isim kepada mudzakkar dan muannas ini adalah pembahagian yang berdasarkan peninjauan kepada jenisnya. Ya, jadi memang mungkin kita cukup aneh ya, cukup ngerasa aneh barangkali jika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Sebab di bahasa Arab, di mana salah satu jenis kalimah yang ada di bahasa mereka itu, ada jenisnya. Ya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Yang kalau kita mungkin ngedengarnya aneh, masa ucapan kok ada jenisnya? Kan gitu. Yang ada jenis itu ya binatang, ada jantan, ada betina, kan. Manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Kan. Nah, namun dalam bahasa Arab, kalimahnya, ya, dan kalimah tersebut spesifiknya adalah isim, itu punya jenis. Dan jika kita tinjau dari sisi jenisnya, dia terbagi kepada dua bahagian, dua kelompok, dua golongan. Golongan mudzakkar dan golongan muannas. Nah, jadi mulai dari sini, kita pun semakin paham bahwa pembahagian isim kepada mudzakkar dan muannas ini bukan menilik kepada zatnya. Ya, tapi menilik kepada lafaz tersebut, kepada kalimahnya itu, isimnya itu. Apakah isimnya itu mudzakkar atau isimnya muannats? Ya, tidak ada hubungannya dengan zatnya. Tangan. Ya. Bahasa Arabnya yadun, di mana kita sama-sama tahu bahwa yadun dinyatakan sebagai isim muannats jika ditinjau dari sisi naunya ataupun jenisnya, kan begitu. Nah, tapi yang punya tangan laki-laki. Ya udah, ya pokoknya tetap muannats walaupun yang punya tangan laki-laki. Kan begitu. Kenapa? Yang kita tinjau bukan zatnya. Yang kita tinjau adalah kalimahnya, isimnya. Nah, demikian. Jadi semua itu hal ini juga mempermudah kita untuk memahami kenapa lafaz Allah kita katakan alimun ya atau sebagainya kan gitu ya. Tidak kita katakan Allah alimatun kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, karena beliau di sini katakan al-ismu bin nadhari ila naw'i. Ya, bukan adz-dzatu bin nadhari ila naw'i, bukan karena itu bukan pembahasan kita ya. Mungkin pelajaran soal zat barangkali lebih tepatnya dibahas di biologis. Kok biologi? Iya, biologi ya. Ilmu biologi ya. Iya, ya, ilmu biologi kan, ilmu sains ya kan gitu. Lebih tepatnya mungkin di situ ya pelajaran tentang zatiyah kan gitu. Nah, kalau ini yang kita bahas apa? Lughah ya ikhwan. Dan kan yang huwa itu iya. Bukan zatnya yang dibahas. Bukan, ya. Bukan zatnya yang kita bahas ya. Kenapa di situ pakai huwa? Ya karena lafaznya mudzakkar. Karena kita juga. Iya, kita jawabannya. Karena lafaznya mudzakkar kan semakin mudah bagi kita untuk memahami hal tersebut begitu. Sama seperti yat tadi. Tapi yang punya laki-laki kok kita bilang yat tersebut muannats? Ya, enggak ada urusannya sama zat. Karena yang kita bahas di sini adalah lafaznya, bukan zatnya. Ya, makanya di sini dikatakan al-ismu bin nadhari ila naw'i, bukan adz-dzatu bin nadhari ila naw'i. Karena kalaupun misalkan andaikan di sini judulnya adz-dzatu bin nadhari ila naw'i, ya enggak nyambung sebab ini kita bahasannya adalah bahasan lughah, bukan bahasan biologi kan gitu. Nah, kalau bahasannya bahasan biologi barangkali nyambung ya zat bin nadhari ila naw'i kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita fahamkan satu persatu dari dua kisem ini yaitu mudzakkar dan muannas. Kata beliau, al-ismul mudzakkar huwa ma dalla 'alaz-dzukuri minan nasi wal hayawanat. Ya. Nah, dia katakan begitu di sini ya. Ya, inilah mungkin mulai munculnya kerancuan tersebut. Ya. Al-ismul mudzakkar huwa ma dalla 'alaz-dzukuri minan nasi wal hayawanat. Ya. Padahal di atas judulnya beliau sudah katakan ismu bin nadhar ila nawai. Ya, tapi ujung-ujungnya yang dibahas that. Nah, inilah mungkin kerancuan itu, yang mungkin berawal dari sinilah kerancuan itu muncul. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti ab, rajul, tilmid, asad, hisan, ansur. Ya. Nah, itulah yang apa namanya yang dinyatakan isim mudzakkar. Tapi bisa jadi, ya, bisa jadi juga yang dimaksudkan oleh musannif tidak demikian. Ya. Al ismul mudzakkar huwa madalla 'alaz-dzukur. Ya, maksudnya madalla 'alaz-dzukur, ya sesuatu yang menunjukkan atas kemudzakaran, kan gitu ya? Sesuatu yang menunjukkan atas kemudzakaran. Bisa jadi sesuatu yang menunjukkan atas kemudzakaran itu berupa manusia, berupa hewan, ya, dan mungkin berupa yang lainnya, begitu. Jadi bukan maksudnya adalah sedang menerangkan zat juga, ya. Bisa jadi demikian, tapi bisa jadi juga yang memang dia maksudkan adalah seperti yang banyak dipahami oleh orang terkait konteksnya beliau ini. Ya. Cuma kalau memang itu pemahamannya agak sedikit rumit, ya. Rumitnya adalah di mana asad. Ya. Apa bahasa Indonesia asad? Singa. Ya. Kalau misalkan kita ngelihat singa betina, bahasa Arabnya? Asad. Nah, demikian. Ya, kalau yang kita tiba-tiba yang apa namanya, yang lintas sih, yang lintas kita, yang terbangnya melintasi kita itu adalah burung, ya, maka kita bilangnya apa? Ya, ya tetap aja usfur, kan begitu ya. Padahal yang melintas tadi adalah burung betina, kan gitu. Jadi ya, jadi intinya ya nggak tahu ya, saya pun nggak ngerti juga kenapa, Chef. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi tidak begitu yang dimaksudkan oleh Sheikh. Ya. Walau memang kebanyakan dari kita memahaminya ya begitu, maksudnya kebanyakan dari kita memahaminya bahwa yang dimaksudkan oleh Sheikh di sini adalah Sheikh sedang menjelaskan zatnya. Ya, jadi isim mudzakkar itu adalah yang zatnya ya, menunjukkan kejantanan ataupun kelelakian, ya, kelelakian. Entah itu berupa manusia, entah itu berupa hewan. Ya, secara zahirnya begitu memang ya. Makna dari konteks mu'allif. Nah, sementara kalau ada pun seharusnya bagaimana rupanya kalau misalkan nggak begini, ya kan gitu ya. Nah, sebahagian mereka, atau mungkin itu merupakan definisi yang tepatnya justru ya, dengan mengatakan isim mudzakkar adalah isim yang dapat diisyarahkan dengan hadza. Yang isyarahnya hadza. Sementara isim mu'annas adalah isim yang isyarahnya hadhihi. Ya udah begitu aja. Ya, seperti salah satunya adalah siapa penulis Jami' Durus? Al-Mustafa ya, Syekh Mustafa. Nah, dia beliau mendefinisikan isim mudzakkar dengan simpel mengatakan ya isim mudzakkar adalah isim yang dapat diisyaratkan dengan lafaz hadza, isim mu'annas adalah isim yang diisyaratkan dengan hadhihi. Ya begitu aja. Definisi mudzakkar itu kan. Berarti tinggal yang perlu kita kenali adalah apa saja itu isim mudzakkar dan apa saja isim mu'annas. Sudah. Ya begitulah hasilnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa lafaz itu adalah mu'annas, berarti isyarahnya hadhihi. Kalau lafaz tersebut adalah mudzakkar, berarti isyarahnya hadza. Ya salah. Begitu aja. Namun di sini, ya saya katakan lil asif ya, atau sayangnya, mu'allif mendefinisikan isim mudzakkar dengan mengatakan huwa madalla 'alaz-dzukuri minan nasi wal hayawanat. Rasanya nggak nyambung ya. Ini pribadi saya ya. Rasanya nggak nyambung jika inilah definisinya, sebab yang kita bahas adalah kalimah, bukan zat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Karena kan nanti ada dibagi lagi yang najas sama. Iya, tepat. Belum lagi nanti terbagi kepada hakiki dan majazi, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti untuk detail berikutnya, ya saya rasa pas ya untuk detail-detail berikutnya. Namun hanya di definisi ini saja yang saya menyayangkannya. Ya. Ini pribadi saya. Amma asma'ul asya' allati la haya ya la hayata laha faqad ju'ila ba'daha bil ittifaq mudzakkaran. Adapun isim-isim ya, bagi sesuatu ya, bagi segala sesuatu yang tidak punya kehidupan ya, kan ya, ya la hayata laha yang enggak punya kehidupan, faqad ju'ila ba'daha bil ittifaq mudzakkaran, maka sebahagiannya telah dijadikan ya secara sepakat ya, bil ittifaq, jadi sebahagiannya dijadikan sebagai mudzakkar. Jadi secara sepakat sebahagiannya dijadikan sebagai, sungguh telah dijadikan sebagai mudzakkar. Nah, jadi kalaulah boleh saya bahasakan, jadi kesan plintan gitu ya. Demikian jadinya. Wallahu a'lam ya. Ya apa memang begini enggak tahu, tapi antum bisa lihat definisi-definisi yang dari yang lainnya di mana mereka tidak mendefinisikan seperti yang beliau lakukan. Wallahu a'lam. Dan saya dalam hal ini ya, dalam hal menilai ya, dalam hal menilai seperti ini itu metode saya dalam menilainya adalah lebih memilih ataupun lebih condong kepada mereka yang ya kalau bahasa kita lebih salaf lah gitu ya. Kepada mereka yang lebih dulu mati. Nah, kira-kira demikian. Ya, jadi saya lebih condong kepada mereka yang lebih dulu atau lebih dulu lahir kan gitu ya. Demikian. Ya karena memang begini, ya, kenapa saya lebih condong ataupun lebih memilih yang sebelum-sebelumnya, orang-orang sebelumnya, ya di saat memang orang sekarang ya itu menyelisihi yang sebelumnya, maka saya akan saat menyelisihi ya, kecuali tidak menyelisihi. Kalau tidak menyelisihi saya pakai, tapi jika menyelisihi saya akan merujuk kepada yang sebelumnya. Nah, jika yang sebelumnya ini ya, menyelisihi yang sebelumnya lagi, maka saya akan merujuk kepada yang sebelumnya. Namun jika tidak menyelisihi, ya, maka saya ambil. Karena bisa jadi ilmu itu ya akan terus berkembang biak. Ya. Maksudnya cara pemahaman, cara penyampaian. Yang bisa jadi cara pemahaman dan cara penyampaian itu lebih baik di orang-orang yang belakangan. Ya. Selama tidak menyelisihi kita pakai. Tapi saat menyelisihi saya kembali kepada yang di atas. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Itu metode saya. Ya, jika antum mau pakai, silakan pakai. Kudamak ya? Hah? Para kudamak. Iya, para kudamak. Nah, begitu. Baik. Jadi kira-kira demikian. Ya, seperti misalkan qamar kan la hayata laha. Ya, enggak punya kehidupan ya. Syai'un la haya la hayata lahu. Sesuatu yang enggak punya kehidupan. Ya, maka sebahagiannya ya, maka sebahagian dari sesuatu yang enggak punya kehidupan ini itu secara sepakat dinyatakan sebagai mudzakkar. Nah, kalau begitu berarti definisi tadi enggak dhabit begitu. Ya, kalau kayak begitu berarti definisi tadi enggak dhabit. Makanya definisi yang paling dhabit menurut saya adalah ya cukup kita katakan saja isim mudzakkar adalah isim yang kalau diisyarahkan dengan lafaz hadza. Isim muannas adalah isim yang kalau diisyarahkan dengan lafaz hadzi. Selesai. Nah, lebih simpel dan kita tinggal cukup ya, mengenali apa saja isim mudzakkar dan apa saja isim muannas. Nah, maka disinilah jawabannya. Al-ismul muannas. Al-ismul muannas huwa ma dalla 'alal inas minan nas wal hayawanat. Ya, sama aja ya. Ya, ini disebut dengan muannas hakiki katanya. Amma asmaul asya' allati la hayata laha faqad ju'ila ba'daha bil ittifaq muannasan. Nah, ini disebut dengan muannas majazi. Ya, terkait pembahagian ini tidak diselisih apa tidak dipermasalahkan ya, tidak diingkari. Hanya saja yang kita masih kritisi adalah terletak pada definisi. Pembahagian muannas kepada muannas hakiki dan muannas majazi itu tidak diingkari ya. Dan tidak kita kritisi. alamatut ta'nits. Ya. Nah, di sini dia sebenarnya letak inti permasalahannya. Ya, karena apapun ceritanya di sini jawabannya alamatut ta'nits. Ya, jawabannya ada di sini. Selama pada kalimat tersebut terdapat alamatut ta'nits, ya, tanda ta'nits, maka berarti muannaslah dia. Dan ketika itu isyarahnya pun menggunakan hadhi. Dan ketika tidak terdapat pada tanda ta'nits, maka mudzakkarlah dia. Nah, demikian wallahu a'lam. Atau ya pokoknya selama dia dapat diganti dengan isyarah, ya dapat diisyaratkan dengan lafaz hadza, maka mudzakkarlah dia, dan saat dia itu diisyarahkan dengan lafaz hadzi, maka muannaslah dia. Nah, di sini kata beliau, alamatut ta'nis lil ismil mu'annas thalathu alamat. Ya. Jadi bagi isim mu'annas itu terdapat tiga tanda. Ya. Apa tanda tersebut? Ya, ketiga tanda tersebut, ta'ut ta'nis satu. Ya, ta'ut ta'nis ini merupakan alamatun li ta'nisil ism. Ya. Jadi ta'ut ta'nis merupakan alamatun li ta'nisil ism. Alifut ta'nis al-maqsura ini juga merupakan salah satu tanda ta'nisnya isim. Alif ta'nis al-mamdudah ini juga merupakan salah satu tanda ta'nisnya isim. Jadi inilah ketiga tanda ta'nisnya isim. Sehingga isim tersebut pun dinyatakan sebagai isim mu'annas, yaitu ta'ut ta'nis, alif ta'nis al-maqsura, alif ta'nis al-mamdudah. Pertama kita kenali ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis wa hiya allati tusamma bitta'il marbutah. Dan ta'ut ta'nis adalah ta' yang digunakan ataupun yang mengindikasikan kemu'annasan yang biasanya ini dinamakan dengan ta' al-marbutah. Ya, wahiyya allati tusamma bita'il marbutah. Inilah namanya ta'ut ta'nis. Yang biasanya dinamain ataupun disebut dengan ta' marbutah. Hiya akthar alamatut ta'nis isti'malan. Secara penggunaan ini merupakan tanda terbanyak ya, bagi ta'nis. Ya, tanda terbanyak bagi tanda ta'nis. Wahia, ya. Dan ta'u ta'nis ini, imma mawjudah aslan, ya, imma mawjudah aslan fi ba'dil asma'il mu'annafah bitabi'ati tarkibiha, ya. Bisa jadi, ya, keberadaannya itu secara asal, ya, pada sebahagian isim-isim mu'annas, yang merupakan tabiat ataupun watak penyusunannya, ya, gitu ya. Jadi bitabi'ati tarkibiha. Ya, memang begitulah bentuk penyusunannya seperti Fatimah, Mimbadah, Hadiqah, Faidah, Daulah dan sebagainya. Memang dari sononya dia sudah begitu. Jadi bitabi'ati tarkibiha, dari sononya susunannya sudah demikian. Ya, berdasarkan dari sononya susunannya sudah seperti itu. Nah, jadi bisa jadi keberadaannya itu asli. Pada sebahagian isim-isim mu'annas yang memang sudah dari sananya, susunannya demikian. Atau, tuzadu ila sifati litamayyuzil mu'annafi minal mudhakkar. Atau ditambahkan kepada kata-kata sifat, ya, isim-isim sifat, ya, atau ditambahkan, ya, maksudnya ta' marbutah tadi ditambahkan ataupun ta'ut ta'nis tadi ditambahkan kepada isim-isim sifat untuk membedakan antara sifat yang mudzakkar dan sifat yang mu'annas. Seperti muslim, muslimah, qa'im, qa'imah, jamilun, jamilah. Ya, berbeda dengan daulah tadi. Ya, memang sudah dari sananya daulah. Hadiqah, memang sudah dari sananya hadiqah. Nah, begitu. Wa hunaka sifatun la talhiquha hadhihi at-ta. Jadi wa hunaka sifatun la talhiquha hadhihi at-ta. Dan di sana juga namun begitu di sana terdapat ya sifat-sifat yang tidak diiringi oleh ta ini. Ya, yang tidak diiringi oleh ta' tersebut. Wahia dan sifat-sifat yang tidak diiringi oleh ta' tersebut adalah maka na'ala wazni fa'ul ini ya, bukan fa'ul ya, fa'ul. Ya, maka na'ala wazni fa'ul bimakna fa'il. Ya, apa-apa yang atas wazan fa'ul. Jadi sifat yang atas wazan fa'ul itu tidak akan di apa namanya tidak akan dimulhakkan dengan ta, ya. Tidak akan diiringi dengan ta marbutah ataupun ta ta'nis. Seperti contoh ya, rajulun saburun wa syakurun, namun juga wa mra'atun saburun wa syakurun. Jadi tidak pula wa mra'atun saburatun wa syakuratun. Jadi tidak dibedakan ya, dengan ta marbutah untuk menunjukkan kemuannasan dan kemudzakarannya. Dan demikian. Jadi di sini musannif memberikan catatan, yang memberikan catatan tentang masalah sifat yang ditambahi dengan ta ta'nis untuk membedakan antara muannas dan mudzakkar. Ya, namun di sana tetap ada ya, sifat yang tidak disertai oleh ta ta'nis ini ya, pada saat apa untuk mudzakkarnya maupun untuk muannasnya. Ya, seperti sifat yang atas wazan fa'ul. Ya, jadi sifat yang berwazankan fa'ul, ya, di mana sifat ini bermakna fa'il, itu tidak diiringi dengan ta'nis al-marbutah. Contoh seperti rajulun saburun wa syakurun, ya, maka saat imra'ah juga demikian, wa imra'atun saburun wa syakurun, tidak pula wa imra'atun saburatun wa syakuratun. Nah, ini catatan yang penting, ya, karena memang demikian ya. Faktanya memang demikian. Aw ma kana ala wazni fa'il bi makna maf'ul, atau sifat yang berwazankan fa'il ya, yang bermakna maf'ul. Jadi wazannya fa'il, yang biasanya wazan fa'il ini kita cenderungnya bermakna sifat musyabbah bismil fa'il kan gitu. Namun di sini justru ya, sifat yang berwazan fa'il ini maknanya justru maf'ul. Ya kalau tadi kan fa'ul maknanya justru fa'il. Padahal kan fa'ul itu lebih cenderung merupakan wazannya isim masdar kan begitu. Nah, ini fa'il ini biasanya merupakan wazannya sifat musyabbah, namun justru dia bermakna maf'ul. Jadi sifat yang berwazankan fa'il di mana dia bermakna maf'ul, misal rajulun jarih wa qatil ya, wa imra'ah jarih wa qatil. Nah, ini enggak akan dibedakan ya. Iya, enggak perlu dibedakan antara bentuk mudzakkar dan muannasnya. Berbeda dengan jamil. Kalau jamil itu tidak bermakna maf'ul, sehingga jamilun jamilah. Namun qatil, ya qatil itu artinya yang terbunuh, ya. Berarti kan bermakna maf'ul ya, yang terbunuh, ya, yang dibunuh maksudnya. Jadi ya rajulun qatil wa imra'ah qatil. Nah, begitu. Nah, demikian. Itu yang kedua. Awas sifat allati tanṭabiqu 'ala al-inath duna adh-dhukur mithal hamil wa murdi ila akhirih. Dan juga sifat-sifat yang terkhusus ya, ataupun yang hanya didapati pada inas ya, tidak didapati pada laki-laki. Ya, jadi sifat-sifat yang hanya didapati pada perempuan dan tidak didapati pada laki-laki, semisal hamil dan menyusui. Ya, jadi mithlu hamilin wa murdiin dan yang sebagainya dan yang lainnya. Haid ya misalnya juga ya, haid. Ya, di mana haid ini tidak didapati pada laki-laki kan. Nah, ini enggak perlu. Ya, ini juga tidak diiringi dengan ta'nis marbutah. Jadi enggak perlu kita katakan ya haidah gitu. Atau murdi'ah ya, atau hamilah. Cukup kita katakan hamil. Ya. Ummi hamil. Ya, enggak perlu kita katakan ummi hamilah begitu. Nah, demikian. Ummi murdi'ah. Ya, ya enggak perlu kita katakan ummi murdi'ah. Ya, ibuku menyusui. Enggak perlu kita bilang ibuku enggak perlu kita bilang ibuku murdi'ah gitu. Nah, ini enggak perlu diiringi dengan ta marbutah. Kemudian yang jim ya. Au tuzadu, ini terkait masalah penambahan ta'u ta'nis tadi ya. Tujuan dari penambahan ta'u ta'nis tadi. Bentuk ya. Bentuk penambahan ta'u ta'nisnya. Jadi kan tadi alifnya adalah imma maujud dan aslan, kemudian ba'nya tuzadu ila sifat ya. Jadi ta'u ta'nis itu bisa jadi keberadaannya secara asli yang memang sudah dari sananya penyusunannya demikian. Bisa jadi ta'u ta'nis itu ditambahkan kepada isim sifat untuk membedakan antara yang mu'annas dan mudzakkarnya dengan beberapa catatan tadi ya. Ya terkait yang ba itu. Lalu yang jim Ya, bisa jadi tau taknisnya itu ditambahkan ila ba'dil asma allati laysat bi sifatin wa hadza qalil. Ya, wa hadza qalilun. Atau ditambahkan kepada sebahagian isim-isim yang bukan sifat, tapi ini sedikit sekali. Contoh, insan, insana. Ya. Imri'un, imra'un, imra'ah. Ya. Kemudian, ibnun, ibnah. Begitu. Nah, ini sedikit sekali tapi ya. Ya, jadi sedikit sekali. Ibnun, ibnatun. Nah, ini sedikit sekali. Demikian. Ustadun, ustadah. Kan begitu ya, biasanya kita ya. Syekhun, syekhah. Ya, namun enggak banyak yang seperti itu, kata beliau. Wahada qarirun. Ya, menurut muallif di sini. Jadi, dia bukan sifat. Ya. Gimana dia ini bukan sifat, namun tetap ditambahkan pada sebahagian isim yang memang dia bukan isim sifat, tapi ini sedikit. Ya, seperti insanun, insana. Kalau perempuannya insana. Ya. Kemudian, iya, imra'un, imra'ah. Kan begitu. Nah, demikian. Kemudian yang dal, ini berhubungan dengan ta'ut ta'nis al-marbutah tadi. Hunaka asma'un yadullu yadullu ala mudhakkariha yadullu mudhakkaruha ala ismi jinsin mithlu hammamin ataupun mithlu hammamin waduja wadajaja waduja wadujajin atau dajajun dajajun ya dajajun ya wadajajin wa baqarin wa jaradin wa burtuqalin wa batikhin wa sakhrin bitikhin wa bitikhin. Oh ya, benar iya wa bitikhin wa sakhrin. وَإِذَا أُضِيفَتْ تَا مَرْبُوطَةً وَإِذَا أُضِيفَتْ تَا مَرْبُوطَةً إِلَى هَذِهِ الْأَسْمَاءِ دَلَّتْ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنِسِ. Jadi, di sana juga terdapat isim-isim. Jadi, di sana juga terdapat isim-isim yang mudhakarnya itu, yang mudhakarnya itu menunjukkan atas isim jenis seperti hammam, ya, hamam, ya bukan hammam ini, hamam, kemudian dajat, dan sebagainya. Ya. Yang mana tatkala diidhafahkan ataupun disandarkan atau diikutkan kepadanya, tak marbutah, itu menunjukkan atas bilangan ketunggalannya. Ya, ilaha, jadi jika disandarkan tak marbutah kepada isim-isim tersebut, dia menunjukkan atas ketunggalannya. Ya. Jadi dalan ala wahid aw wahida min hadzal jenis, dari jenis tersebut. Yastawi fihi al mudzakkar wal muannas bin nisba lil hayawanat. Jadi sama saja ya, mudzakkar dalam hal tersebut, mudzakkar muannasnya berdasarkan nisbah kepada hewan-hewan, kepada apa, hewan-hewan gitu ya. Contoh hamama ya, kemudian dajaja wa baqara wa jaradah wa burtuqala wa bittikha wa sakhrah dan sebagainya. Hadza wa ghaliban ma yakunu jam'u hadhihi al-asma huwa nafsu huwa nafsu ismil jinsi. Yang mana ini umumnya, yang mana ini dan umumnya adalah yang jamaknya itu ya, jamak dari isim-isim ini adalah nafsu ismil jinsi tersebut ya. Jadi ya diri isim jenis itu sendiri gitu ya, adalah ya dia apa, diri dari dia itu, dari isim jenis itu sendiri. Demikian fataqulul hamma, fataqulul hamam jinsun tayr ya, fataqulul hamam jinsu jinsun apa, jinsu tayrin, maka engkau katakanlah hamam itu merupakan jenisnya tayr, burung. Wahid ya, wahidu hamama, satunya hamama ya. Maksudnya satunya hamamah begitu ya. Jadi ketika kita bilang hamamah, oh, Wahid Al-Wahid. Wahidu Hamamah. Kenapa Wahidu Hamamah ya? Ini di atasnya di bawah yang dalat ala wahid atau wahidah. Iya, dalat ala wahidin atau wahidah min hadzal jenis kan. Nah, kemudian fataqulul hamam jinsu tairin. Wahidu Hamamah. Ya, maksudnya mufradnya Hamamah. Jadi dia bilang kan mufradnya Hamamah. Yaqau 'ala dzukur wal unsa wa jam'uhu hamam. Tapi tadi dia bilang hamam merupakan mufradnya hamamah. Seharusnya kalau hamamah yang mufradnya begitu ya. Ini semestinya wahiduhu hamamah begitu ya. Kok wahidu hamamah? Yang mana yang mufradnya ini ikhwah? Fataqulul hamam jinsu tair. Maka engkau katakanlah bahwa al-hamam adalah jenisnya ya, jenis burung kan begitu ya. Wahidu hamamah, mufradnya hamamah, mufradnya hamamah. Jadi hamam mufradnya hamamah. Karena untuk menunjukkan mufradnya ditambahin tabarruk. Kan tadi dikatakan di atas begitu kan? Berarti seharusnya wahiduhu hamamah, mufradnya adalah hamamah, bukan wahidu hamamah, bukan bukan mufradnya si hamamah kan? Haknya kembali ke hamam. Ini bingung saya. Seperti di sini kan wa jam'uhu hamam. Jamaknya adalah hamam. Kan gitu kan? Berarti seharusnya wahiduhu hamamah begitu. Wahiduhu gitu. Iya, semestinya kan begitu. Wahiduhu hamamah. Wa jam'uhu hamam begitu ya. Dan satunya adalah gitu. Fa taqulul hamam jinsu tayr. واحد حمامة bukan ini gini yang satu itu adalah hamam gitu. Yang satu adalah hamamah gitu. Yang satu adalah hamamah berarti mubtada khabar ya. Mubtada seharusnya ma'rifah. Ini ya, makanya tadi saya membacanya sebagai susunan idhafa wahidu hamamatin ya, wahidu hamamatin wa jam'uhu hamamun kan begitu. Bingung saya ini. Mana bisa yang buka tapi buang yang buka tapi buang kayak harga wahidu hamamatin. Alasannya apa? Kan kemarin sudah kita pelajari ya, mubtada yang dibuang itu kan alasannya sudah disebutkan kan? Enggak masuk ya. Bukan judul. Iya, bukan judul, bukan ini, tidak menunjukkan apa? Adanya bukti pembuangan kan ya. Ya kan itu kan sudah kita bahas ya beberapa alasan-alasan mubtada itu boleh dihapus kan gitu, boleh dibuang. Ya kalau saya nganggapnya ini fataqurul hamam jinsu tair wahidu hamama. Maka kita katakanlah al-hamam itu jenis burung yang merupakan mufradnya hamamah. Jadi jinsu tairin wahidu hamamah. Jinsu tairin khabar pertama, wahidu hamamah khabar kedua. Atau ini seharusnya wahiduhu hamamah begitu. Yang mufradnya adalah hamamah. Kalau misalkan wahidu hamamatin berarti susunan idhafah. Berarti ini mufradnya hamamah, maksudnya al-hamam adalah mufradnya hamamah. Kan gitu ya. Berarti al-hamam adalah mufradnya hamamah. Tapi di berikutnya dia bilang lagi, jamaknya adalah hamam. Loh, jadi ini yang mana yang mufrad, yang mana yang jamak ini? Fataqulul hamam jinsu tairin wahidu hamamah wajamuhu hamam adalah hamam yang jamak, jamaknya dia adalah jamaknya hamamah. Tapi kok aku wajah jamaah untuk hama mah. Harusnya jam. Kamu anak satu. Iya. Yeah. Soalnya berjamaah. Wajam. Aman. Domir hari kemana? Domir haknya. Hamama. Ke hamama. Kan dia bilang hamama ini jamak dari hamama. Tapi ayatnya mau pakai lebih mujarab. Nah, iya. Berarti kembali ke wahid lah. Ya wahidu hamamatin. Karena kan itu kan susunan idhafah. Ya wahidu hamamatin. Ya berarti kan wajam'u wahidu hamamatin hamam. Ya wajam'u wahidu hamam. Dan jamaknya mufrad hamam. Ya jamaknya apa? Jamak mufradnya hamamah adalah hamam. Ya kalau haknya karena di situ haknya hak makmumah berarti kembali kepada wahid. Berarti bukan wahidu kan. Ini dipakai. Ini dia ya, lupa nih. Kalau dari lihat dari jamaah ini. Wajamuhu, wajamuhu hamamun. Kalau satu paket ini dan bilang lagi. Coba nanti kita lihat lagi ya. Ini yang mana yang mufrad, yang mana mudzakarnya. Insyaallah nanti kita ini lagi ya. Nanti kita ralat balik nanti ya. Insyaallah. Kita lanjut dulu. At-tufahu nau'un minas thamar. Ya wahidatun tufaha. Oh, at-tufahu nau'un minas thamar. Wahidatu tufahatin. At-tufahu nau'un minas thamar. Jadi tufah itu adalah salah satu macam dari jenis buah. Salah satu macam dari jenis buah. Apel. Jadi tufah itu adalah salah satu macam dari jenis buah. Wahidatun tufaha atau wahidatu tufahatin. Wah, berarti memang ini mufradnya tufaha. Jadi tufah, at-tufah merupakan mufradnya tufaha. Tapi jamaknya tufah gitu lagi. Maksudnya gimana ya? Masih bingung saya. Tufah itu adalah jamak dari gitu kan. Tapi dia bilang mufradnya ya mufradnya tufaha. Iya. Mufradnya tufaha. Berarti kan begini. Oh, gini maksud betul kan? Iya. Tufah itu jamak. Mufradnya tufahatun. Berarti seharusnya wahidatuhu. Ini balik ini. Ke kayak tadi lagi idhofahnya dia. Iya, susunan idhofah. Susunan idhofah kan berarti kan gini, misalkan Ali anaknya Muhammad. Ali anaknya Muhammad. Kan begitu. Jadi berarti Ali itu adalah seorang anak. Tufah mufradnya tufaha. Berarti tufah adalah mufrad. Coba perhatikan. Ali anaknya Muhammad. Ali anaknya Muhammad. Berarti Ali seorang anak atau seorang bapak? Anak. Seorang anak. Tu at-tufah, ya. At-tufah mufradnya tufaha. Berarti at-tufah mufrad atau jamak? Iya lah, coba perhatikan tadi yang pertama. Contoh yang pertama. Enggak, kalau dari sini. Tufah sebagai Ali. Sekarang gini, ini wahidah sama tufah. Susunan apa? Idhofah. Nah, susunan idhofah kan? Tufah berarti baca sebagai Ali. Enggak, ya. Iya, tufah sebagai Ali. Wahidah sebagai anak. Ya. Tufah mudhafun ilai. Ya, sama seperti Muhammad tadi. Nah, jadi saya katakan Ali anaknya Muhammad. Nah, Ali itu bapak atau anak? Anak. Nah kalau begitu at-tufah wahidatu tufaha. At-tufah adalah mufradnya tufaha. Jamaknya tufahatun kan. Nah berarti kan jamaknya tufahatun, mufradnya tufahu. Tapi kenapa di belakang dia bilang lagi wajamuhu tufah? Nah itu makanya saya bingung. Sementara mufradnya tufah, jamaknya kok tufah juga? Gak sesuai yang awal dengan di akhirnya dia. Mesti bingung saya nih. Huna ka asma'un ni dullum nudak karuha ala ismi jinsin. Oh, seorang ada. Apa buku-buku itu? Nahu itu. Oh iya. Dia jadi dua dia. Oh di itulah PDF-nya. Oke. Aku berapa kan? Apel jenis dari buah dan mukot dan dua mukotnya lupa karena dia idoko jadi mukotnya lupa. Oh tadi, iya benar lah kan tadi di atas sudah memang dibilang iya sama muallif. Lihat itu hadza wa ghaliban ma yakunu jam'u hadhil asma' huwa nafsu ismil jinsi. Astagfirullah. Ya memang iya jadi bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah mufradnya itu sendiri. Memang iya betul. Itu kan dia huwa nafsu ismil jinsi. Ya jadi benar ya memang gitu jadinya. Jadi jamaknya adalah tufah itu sendiri gitu. Jadi at-tufah itu kan mufrad. Ya. Jamaknya itu juga. Apa namanya itu? Iya, mufrad ya. At-tufah mufrad, kan gitu. Nah, jamaknya adalah tufah itu juga gitu. Jadi jamaknya adalah tufah itu juga gitu. Kan demikian. Jadi tambah tujuannya untuk menunjukkan satunya malahan. Iya, tujuan untuk menunjukkan satunya. Jadi ketika saya katakan akal tu tufahatan, berarti yang saya makan adalah satu gitu loh. Untuk menunjukkan satunya gitu. Jadi penggunaan ta marbutah seperti yang dia terangkan di sini, penggunaan ta marbutah adalah dalat ala wahidin. Awahida. Ya, jadi untuk menunjukkan satunya. Nah, di sini tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Jadi misalkan kalau kayak tufah ini memang enggak ada hubungan sama apa namanya? Dia sama dia bukan untuk menunjukkan muannats, dia menunjukkan bukan untuk menunjukkan satu. Iya, untuk menunjukkan satunya malahan. Iya, jadi bukan untuk menunjukkan ini bilangan. Bilangan ya, untuk menunjukkan bilangnya. Adat. Ya, adat. Adat. Jadi ya memang begitu ya rupanya tadi di situ enggak ingat kita. Hadza wa ghaliban ya, dan biasanya memang demikian. Ya, jadi ini yang memang biasanya demikian, ma yakunu jam'u hadhil asma' huwa nafsus mil jinsi. Jadi bentuk isim jenisnya itu sendirilah yang menjadi jamaknya. Ya, dan demikian. Jadi memang begitu ya. Oke. Kita heran-heran tadi rupanya memang begitu tidak ada apa keberadaannya. Jadi at-tufahu na'un minat tamar. Jadi at-tufah merupakan salah satu jenis buah, kan begitu. Wahidatu tufaha yang merupakan mufradnya tufaha. Nah, jamaknya tufah itu juga. Dan jamaknya adalah tufahun. Ya, jadi saat kita ingin menjamakkan tufaha, tufahun, yang padahal tadi sebenarnya itu merupakan jenis dari mufradnya itu sendiri. Jadi ya jamaknya adalah nafsus mil jinsi. Ya. Nah, apa namanya itu ya ya diri dari isim jenis itu sendiri gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya jadi memang gitu ya. Memang demikian. Alhamdulillah dapat jawabannya. Kemudian alifut ta'nis al-maqsurah. Ya jadi itu tadi tentang ta marbutah. Ya di mana ta marbutah itu bisa jadi keberadaannya asli, bisa jadi keberadaannya tambahan yang terdapat pada isim sifat untuk membedakan antara muannas dan mudzakkar. Bisa jadi keberadaan ta marbutah pada suatu isim adalah mana tadi? Sifatnya juga tambahan, ya, tapi tambahannya bukan kepada isim sifat. Ya, jadi kan ada yang keberadaan ta marbutah itu asli. Ada keberadaan ta marbutah pada suatu isim itu tambahan pada kata sifat. Nah, ada yang keberadaan ta marbutah itu juga tambahan tapi bukan kepada isim sifat, melainkan kepada ya bukan kepada isim sifat lah pokoknya. Tapi sebahagian ya, sebahagian apa namanya? Sebahagian isim-isim yang bukan isim sifat. Tapi ini sedikit ya, wa hadza qalil. Dan ada keberadaan ta marbutah itu pada suatu kalimah ya, itu tidak menunjukkan kemudzakaran dan kemuannasan, tapi hanya untuk menunjukkan satunya dia begitu ya, hanya untuk menunjukkan satunya dia. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Mana Ustaz, at-tufah at-tufah na'un minas samar. Jadi at-tufah itu adalah salah satu jenis dari buah. Salah satu dari jenis buah. Jadi ini at-tufah ini ismul jenis. Jenis ya. Seperti insan. Kan itu insan kan jenis manusia ya. Jadi apel, apel itu adalah salah satu jenis buah. Nah, sebenarnya ini adalah mufradnya tufaha. Ya, at-tufah mufradnya tufaha. Jadi mufrad membentuk kata tunggalnya tufah. At-tufah ya. Jadi at-tufah mufrad. Nah, tufah itu jamaknya dengan itu juga. At-tufah itu juga jamaknya. Wa jam'uhu tufahun. Makanya tadi di atas dikatakan ma yakunu jam'u hadhil asma huwa nafsus mil jinsi. Berarti jam mufrad sama jamaknya sama. Iya. Beda tempatnya lah. Enggak, sama. Sama. Cuman untuk menunjukkan jumlah. Nah, saat kita karena sama, saat kita ingin menunggalkan dia, kita tambahkan ta marbutah. Iya, begitu. Karena bentuk mufrad dan mu'ad dan jamaknya sama, karena bentuk jamaknya adalah nafsus mil jinsi, yaitu lafaz dari isim jenis itu sendiri, itulah bentuk jamaknya, maka saat kita ingin menunjukkan bilangan satu, kita justru nambahin ta marbutah. Nah, gitu. Apa ini tufah pakai yang enggak pakai yang butuh ya? Nah, ya kira-kira demikian. Tapi kalimat ini dihubungin mu'anas. Ya enggak bisa mu'anas punya budak, enggak mimpi dia tentu. Bisa ke mana-mana gitu. Kalimat ini dinyatakan sebagai mu'anas. Hah? Iya. Tapi bebas jenjar. Apanya? Namanya dinyatakan sebagai mu'anas, cuma dia enggak memandang zatnya. Jadi ya stawi fihil mudzakkar wal mu'anas bin nisbati lil hayawanat. Bin nisbatilil hayawanat. Jadi sama aja terkait soal mudzakkar dan mu'annasnya jika kita arahkan kepada hewan. Nah, saat kita arahkan kepada hewan, maka sama aja. Enggak diperdulikan tentang jenis kelaminnya ataupun jenis kelamin dari zat hewan tersebut. Apakah dia jantan atau betina, saat kita ingin menunggalkannya, kita tambahkan ta marbutah. Contohnya apa? Hamamah. Ya, tadi hamamah contoh yang di, iya hamamah. Jadi kan aslinya namanya al-hamam. Hamam adalah salah satu jenis burung. Ya, hamam adalah salah satu jenis burung. Nah, kemudian hamam saat kita ingin jamakkan, jamaknya hamam juga. Loh, karena jamaknya hamam juga, justru kita perlu membuat solusi lain untuk menunjukkan dia itu satu yang ingin kita bilangkan. Maksudnya, aku sedang melihat satu burung. Kita nambahin tak merubah malahan. Nah, gitu loh. Kembali, Ustaz. Iya. Memang nah, begitu. Jamaknya nggak pakai tak merubah? Iya, iya. Bisa bilang, Pak, malah. Kalau misalnya nggak satu burung, kan dia merubah. Iya, iya. Iya. Memang iya. Karena bentuk jamaknya sama dengan bentuk mufradnya. Kan gitu kan? Jadi gini. Balik-balik nantinya ya. Emang pening jadinya. Maka saya aja awalnya pening tadi, bingung saya. Ya, tapi setelah dijelaskan, walaupun memang iya kan. Perbedaannya aja. Tapi kok seandainya dia. Makanya. Yang banyak, hama, juga jadi hama. Iya, jadi kan gini. Ya, bedainnya aja. Intinya, kuncinya di sini. Ma yakunu, jadi hadha ma yakunu jam'u hadihil asma' huwa nafsus mil jinsi, ghaliban. Itu kuncinya di situ. Jadi, keseringannya, ya keseringannya, ini adalah yang mana jamaknya itu sama lafaznya dengan diri dari isim jenisnya itu sendiri gitu loh. Iya. Ya, jadi jamaknya sama. Hamam itu mufrad dan itu merupakan jenis salah satu burung. Sudah? Jamaknya hamam juga. Loh, terus kalau kita memang ingin menunjukkan bahwasannya ya, yang kita lihat burungnya memang satu, justru nambahin tak marbutah. Beda. Loh, sementara yang ku tengok burungnya jantan, enggak apa-apa. Tambahin aja tak marbutahnya, gitu loh maksudnya. Karena di sini dibilang yastawi fihil mudzakkar wal muannas bin nisbati lil hayawanat. Nah, begitu. Kalau kayak apal tadi enggak ada permasalahan karena apal enggak ada mudzakkar, enggak ada muannas kan. Nah, bagaimana kalau hewan? Kan ada jantan ada betina. Yastawi fihil mudzakkar wal muannas. Nah, begitu. Bin nisbati lil hayawanat. Paham ya? Ya, alhamdulillah saya pun jadinya paham juga. Baik, jelas sampai di sini? Jelas kira-kira? Ya, jadi intinya gini, di sana ada isim, ya. Ada isim jenis yang mana bentuk jamaknya itu sama seperti isim jenisnya. Ya, bentuk jamaknya sama seperti isim jenisnya. Nah, jadi karena bentuk jamaknya sama seperti isim jenisnya, saat kita bertujuan atau saat kita menginginkan dari ungkapan kita itu adalah berbilangan satu, ya maksudnya dari ungkapan kita itu kita bertujuan mengindikasikan makna bilangan satu, justru kita tambahin tak marbutah karena lafaz jamaknya sama seperti lafaz mufradnya. Maka kita tambahkanlah tak marbutah untuk menunjukkan ketunggalannya dia. Jelas, dah. Nah, untuk menunjukkan ketunggalan dia. Nah, tapi kan mungkin muncul kritis lagi. Ya, muncul kritis dengan kita katakan masalahnya yang ku tengok adalah burung jantan, kan gitu ya. Maksudnya merpati jantan. Kalau kita tambahin tak marbutah berarti merpatinya betina, enggak ada. Ya stawfihil mudzakkar wal muannas. Nah, begitu loh. Ya, sama aja. Baik mau jantan, mau betina dia sama aja. Nah, dari sini jugalah makanya ya ikhwah semakin memberi kesadaran kepada kita ataupun semakin memperjelas kepada kita pemahaman tentang masalah bahwa yang kita bahas itu adalah lafaz bukan zat, kan begitu. Wallahu a'lam. Ya. Jelas ini ya. Jadi memang demikian ya. Intinya lafaz jamaknya memang sama dengan lafaz isim jenisnya itu sendiri. Ya, jadi seperti pernyataan muallif di sini musannif ma yakunu jam'u hadhil asma huwa nafsu ismil jinsi. Jadi ya lafaz dari isim jenisnya itu sendiri. Wallahu alam. Jadi karena lafaznya sama, maka solusinya adalah dengan menambahkan ta marbutah. Sebab di dalam bahasa Arab penambahan ta marbutah itu bisa menunjukkan bilangan tunggal. Contohnya darabtu darbatan. Ya, jama'ah mufrad dari masdar dari daraba. Iya, darban. Ya, masdar dari daraba adalah darban. Nah, saat kita katakan darabtu darbatan itu menunjukkan ketunggalan. Bahwa kita memukulnya dengan sekali pukulan. Loh, memangnya kalau kita bilang darabtu darban itu enggak menunjukkan satu kali pukulan? Enggak. Karena darabtu darban, ya, walau kita tahu dorban adalah bentuk mufrad, ya, dorban adalah bentuk mufrad, tapi makna dari dorob to dorban cuma sekedar menegaskan bahwa kita benar-benar mukul dia, tapi nggak ada indikasi bahwa mukulnya itu sekali, dua kali atau tiga kali. Nah, saat kita ingin mengindikasikan mukulnya sekali, maka kita bilangnya dorob to dorbatan, nambahin tak marbutah. Nah, salah satunya di sini dia kejadian penambahan tak marbutah tersebut. Iya, nggak ada ketentuan, nggak ada bilangan di situ, nggak ada indikasi. Aja. Pokoknya dia mutlak saja, bahwa kita sedang memukul, benar-benar telah memukul si fulan. Darabtu Ali yang dorban. Aku benar-benar sudah memukul Ali. Namun tidak ada indikasi bahwa dia mukulnya sekali. Nah, saat kita ingin menegaskan bahwa kita mukulnya sekali, maka kita katakan, iya maful mutlak itu. Ya, soal yang apa soal wadhifahnya itu maful mutlak. Tapi yang kita bahas bukan wadhifahnya di sini. Kita lebih berfokus pada permasalahan bahwa penggunaan ta marbutah itu bisa menunjukkan bilangan satu. Nah, itu dikenal dengan istilah ismul marrah. Ya, kalau antum pernah dengar pembahasan ismul marrah. Isim tunggal gitu. Ya, ismul marrah. Isim sekali maksudnya, isim sekali. Iya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Kalau tahun interogasi yang polisi Arab kan perlu kepukul. Darbatan. Jadi kira-kira demikian. Jelas ya? Darbatan. Nah, jadi untuk menunjukkan ketunggalannya kita katakan darabtu darbatan. Nah, begitu. Tapi enggak. Jenisnya ya. Penamaan tamat buta itu. Ya, di sini enggak, makanya di sini dikatakan yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas bin nisbati lil hayawanat. Ya, jadi kita samakan status ini. Yang dimaksud mudzakkar dan muannas yang dimaksud di sini adalah zatnya, ya. Jadi wa yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas bin nisbatil hayawanat, maksudnya zatnya, imma zat dari hewan tersebut adalah jantan atau betina, sama aja ya. Boleh untuk menunjukkan tunggalnya kita tambahkan saja ta marbutah. Nah, saat ditambah ta marbutah ya ta'nis, maksudnya dia jadi isim muannas. Isimnya jadi isim muannas, walau zatnya ya tetap jantan. Kalau memang yang terbang tadi adalah merpati jantan gitu, ya nggak pula jadi betina gitu ya. Penambahan ini bisa diaplikasikan ke isim-isim yang lain. Seperti di sini lah, ya salah satunya di sini, ya salah satunya di kasus ini. Bukan sekedar rupa ini, sama yang apa tadi, Hamamah. Hamamah. Bukan sekedar itu, kepada isi yang lain juga bisa. Kalau yang memang punya, kalau yang memang dia itu apa namanya itu ya? Bukan apa ambigu gitu ya? Maksudnya seperti ini kan? Di sini kan kenapa bisa ditambahkan ta' marbutah? Kenapa kita harus menambahkan ta' marbutah untuk menunjukkan ketunggalannya? Dikarenakan mufrad dan jamaknya sama. Jadi untuk menunjukkan benar untuk menegaskan bahwa yang memang kita makan itu satu apel, maka kita tambahkanlah ta' marbutah. Karena bentuk jamak dan mufradnya sama. Nah, kasus yang maful mutlak tadi, karena kalau misalkan kita bilangnya cuma dorban, itu tidak mengindikasikan ketunggalannya. Sehingga untuk menegaskan ketunggalannya, kita tambahkanlah ta' marbutah. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Berarti ini pada isim-isim yang jamak sama mufradnya sama. Iya, gitu kan, penggunaan permasalahan ini tadi, iya benar. Jadi di sini kan dikatakan hunaka asmaun, di sana ada isim-isim yadullu mudzakkaruha ala ismi jinsin. Ya. Jadi mudzakarnya itu menunjukkan. Jadi ada di sana ada isim-isim yang mudzakarnya itu menunjukkan atas isim jenis. Ya. Ala ismi jinsin. Jadi atas isim jenis, misal hamam. Ya, ini jenis hamam, maksudnya jenis hamam, jenis merpati kan gitu ya, wadajaj jenis ayam dan sebagainya kan begitu, wabakor jenis lembu. Nah jadi yang tatkala wa idza udifat ta marbuta ila hadhil asma dalat ala wahid aw wahida, yang tatkala ditambahkan ta marbuta ataupun disandarkan ta marbuta kepada isim-isim ini, itu menunjukkan atas tunggalnya dia, begitu. Min hadzal jenis, dari jenis-jenis tersebut, yang mana yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas bin nisbah lil hayawanat. Wa hadza ghaliban ma yakunu jam'u hadhihi al-asma' huwa nafsu ismil jinsi. Nah ini permasalahannya, itulah kenapa penambahan ta' marbutah tadi kepada isim jenis tadi, ya isim jenis tadi adalah untuk menunjukkan ketunggalannya, adalah dikarenakan bentuk jamak dan bentuk mufradnya sama begitu. Nah demikian, wallahu a'lam. Ayam itu sendiri bedakan kalau di masalah ada dikun ada dajajatun. Iya, ada dikun ada dajajatun gitu. Kalau sama jantan dikun, yang betina dajajatun. Dajajatun gitu ya. Iya, sebenarnya enggak ada permasalahan di sini. Kalau juga ada dosa. Tapi betina beda, jantan beda. Kalau betina bakoratun. Kalau jantan beda dia. Saurun. Saurun sapi jantan. Sapi jantan saurun ya. Itu yang memang bahasa dulu apa bahasa sekarang? Dari suruh kok itu nih tuh nggak tahu kita, wallahu alam. Ya ini pun penjelasan muallif ini ya perlu kita telaah lagi lah. Tapi yang jelasnya untuk saat ini kita sudah paham apa yang maksud yang ingin diterangkan muallif ya. Ya kan gitu. Jadi kita sudah paham apa yang ingin diterangkan muallif terkait kita studi atau tidaknya terkait penjelasan beliau ini mungkin kita perlu telaah ulang. Ya namun itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Yang awalnya tadi kita nggak paham kok ini jamaknya sama mufradnya sama, rupanya ternyata memang iya, sebab dia sebelumnya sudah bilang ma yakunu jam'u hadhil asma huwa nafsu ismil jinsi, ya intinya begitu. Nah jadi karena sama jenisnya, karena sama lafaznya, baik itu di apa, baik itu mufrad maupun jamaknya, maka untuk menunjukkan, untuk memastikan ketunggalannya, justru kita tambahkan ta' marbutah. Wallahu a'lam. Nah terima atau tidak terimanya kita perlu melakukan penelaahan lagi. Ya. Nah, demikian. Coba nanti cari di buku-buku yang lainnya. Insya Allah nanti saya pun akan cari juga. Ya. Jam berapa udah? Iya ya. Kita cukupkan aja lah ya. Jadi alif ta'nis al-maksurah dan alif ta'nis al-mamdudahnya insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wah.